بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. ألست بخيركم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Yang dihormati pengurusi majelis kita pada malam ini, yang dikasihi pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, ashabul fadilah, ustaz-ustaz dan para alim ulama, hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berada seketika di dalam rumah Allah pada waktu yang berkat, iaitu waktu antara Maghrib dan Isyak. Kita berada di dalam sebuah rumah yang paling mulia di dalam satu-satu kaum. Tidak ada rumah yang paling mulia selain daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana memilih kita untuk berada di dalam dinullah, agama Allah, dan memilih kita untuk berada di dalam rumah Allah dan program-program yang dicintai Allah. Untuk mengisi perjumpaan dan tazkirah kita pada malam ini, saya suka bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun bi sittatin yadkhuluna an-nar yawm al-qiyamah bighairi hisab. Al-umara'u bil-jur, wal-arabu bil-asabiyah, wal-tahaqin bil-kibr, wa ahlul rustaqin bil-jahli, wal-tujjar bil-khiyana, wa ahlul ilmi bil-hasadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 golongan manusia disebabkan kerana mempunyai 6 sifat, lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Yang pertama ialah pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua ialah bangsa Arab kerana sifat asabiyah mereka. Ketiga ialah pemimpin-pemimpin kabilah kerana kesombongan mereka. Kelima ialah penduduk-penduduk desa dan kampung kerana reba dengan kejahilan mereka. Kelima ialah peniaga-peniaga disebabkan kerana khianat dalam perniagaan mereka. Dan yang keenam ialah ahli-ahli ilmu kerana hasad sesama mereka. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, marilah kita melihat realiti kehidupan kita pada hari ini, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 6 golongan yang masuk neraka tanpa hisab. Manusia ini ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk neraka dengan hisab, dan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Maka yang masuk neraka tanpa hisab itu ialah 6 golongan yang besar. Mereka masuk neraka kerana mereka ada 6 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah golongan yang masuk neraka tanpa hisab ialah pemimpin-pemimpin kerana kezaliman mereka. Jadi pemimpin tidak salah, yang salah ialah zalim. Kerana jika menjadi pemimpin tetapi adil, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sab'atun yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu imamun adil ila akhirul hadis. Nabi kata ada 7 golongan yang duduk di bawah bayangan arasy Allah. Hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan arasy. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Bermakna menjadi pemimpin tidak salah. Semua nabi-nabi adalah pemimpin. Yang paling hebat, besar wilayah pemerintahannya Nabi Sulaiman. Belum ada dalam dunia ini raja sehebat Nabi Sulaiman. Menjadi pemimpin adalah sifat para nabi-nabi. Tetapi yang salahnya ialah apabila berlaku kezaliman. Melakukan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Kenapa orang biasa zalim tidak termasuk dalam masuk neraka tanpa hisab? Kerana kezaliman orang awam hanyalah kejahatan diri mereka dan kesannya tidak banyak. Jahat orang awam, dia sekadar jahat kampung dia saja. Dia jahat setakat kampung dia. Dia buat jahat curi apa? Curi selipur hari Jumaat. Itu saja jahat dia. Curi motor. Paling jahat dia curi duit dalam tabung masjid. Berapa ringgit? 120. Tapi kalau pemimpin yang jahat, dia tak curi duit tabung masjid. Dia curi duit tabung haji. Ini besar. Kesan dia itu besar. Sebab itu Allah benci kepada pemimpin yang zalim. Orang biasa zalim bukan kata tak haram, haram. Tapi kesan dia tidak besar. Dia sekadar jahat dalam kampung saja. Oleh kerana itu, kezaliman itu suatu yang sangat dibenci oleh Allah. Apakah makna zalim? Ulama-ulama dia bahas makna zalim, iaitu wudi'a syai' fi ghairi mahali, meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Zalim. Maka di antara punca kezaliman pemerintah di seluruh dunia ini, bila tidak meletakkan Al-Quran sebagai panduan kehidupan negara dan umat. Itu paling sah. Sebab manusia ini dia tidak akan selesai masalah kecuali balik kepada Islam. Itu saja. Dia mesti Islam itu jadi penyelesaian, baru selesai. Selagi kita mengambil formula-formula yang direka oleh manusia, tak selesai. Kita tiru formula yang dibuat oleh British. Siapa Britain? Britain ni manusia macam kita. Sama-sama tak reti, sama-sama tak tahu. Satu ketika kan kita pernah panggil kaunselor daripada Britain. Datang ke Malaysia nak nasihat remaja-remaja Melayu. Macam mana nak jadi remaja baik? Pada kaunselor Britain beri error. Selesai tak masalah? Tak selesai. Kerana Britain teruk pada kita. Kalau tuan-tuan pergi ke bandar, jumpa orang jual ubat kurak. Dia kata, tuan-tuan semua, belilah ubat kurak saya. Paling mujarab. Niat dia nak sapu, hilang terus kurak. Punya hebat. Kita pun pergi tengok-tengok. Hebat ke ubat dia ni? Tengok-tengok belakang penjual ubat penuh dengan kurak. Kita nak beli ke tak beli? Kalau kita beli juga, kita adalah pembeli yang paling bengong di dunia. Kerana dah tahu tuan jual ubat kurak pun penuh dengan kurak, yang kita nak beli juga kan apa? Begitulah penyelesaian yang kita ambil daripada buatan manusia. Tak selesai. Sebab yang mencipta manusia ini ialah Allah. Yang dapat menyelesaikan masalah manusia hanyalah penciptanya, iaitu Allah. Maksudnya penyelesaian Allah, syariat Islam. Sebab itu selagi kita tidak balik kepada Islam, bermakna kita zalim. Zalim. Sebab kita tidak menyelesaikan, tidak meletakkan Islam pada tempatnya yang sebenar. Mana dia Islam? Tempat dia, iaitu Islam sebagai perlembagaan dan sebagai jalur penyelesaian sistem kehidupan kepada manusia. Kena letak Islam. Selagi itu tak selesai. Kita nak menyelesaikan masalah zina, contohnya. Negara kita kan pernah menghadapi gejala zina. Hebat sekarang. Anak luar nikah tu anak zina. Anak yang dibuang tu anak zina. Kalau bukan anak zina, siapa nak buang anak? Kalau hasil daripada perkahwinan, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada kabul, siap dengan kenduri, habis lima ekonomi, tiba-tiba beranak buat, ada begitu? Tak, mesti melalui penzinaan. Tengok, kita lihat, anak dibuang di merata tempat. Dalam longkang tepi paya dekat masjid. Ada setengah tu dia sangkut atas mimbar dia. Itu penzina warak dia lagi. Maknanya tidak kita menghadapi gejala zina yang hebat. Bagaimana nak menyelesaikan gejala zina? Ialah dengan kembali kepada Islam. Itu saya percaya. Dengan kita buat sekolah mengandung, tak selesai. Boleh selesai sekolah mengandung? Tak selesai. Sekarang Melaka dah satu-satunya negeri yang ada sekolah mengandung. Tuan-tuan tunggu tengok, 3 tahun lagi seluruh Malaysia ni ada. Melaka penuh, buat tu. Johor penuh, buat Pahang. Pahang penuh, buat Terengganu. Akhir sekali penuh dengan sekolah mengandung di Malaysia. Selagi kita tidak balik kepada hukum Allah. Mana dia hukum Allah? Ialah Al-Quran. Dan kita duduk tadarus tiap-tiap Ramadan, tiap-tiap hari baca Quran. Maka orang yang beriman, dia mesti tunduk kepada hukum Quran. Semalam hari Jumaat kan, kita baca lah sejadah. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharu sujjadah wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbir. Kita pun sujud. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sifat beriman kepada Quran itu, ayat Allah. Quran dibaca saja? Ya. Baca ialah untuk faham. Faham untuk beramal. Itu Quran. Maka beriman kepada Quran itu apa makna? Iza dhukiru biha kharu sujjadah. Apabila seorang itu diperingatkan dengan hukum Quran, lalu ia tersungkur sujud. Ulama mufassirin menjelaskan, kharu sujjadah dalam ayat itu bukan makna sujud tilawah. Cumanya sunat sujud tilawah ketika sampai ayat itu. Tapi maksud sujud itu ialah sujud seluruh diri kepada undang-undang dan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu makna sujud. Contohlah kita begini, contoh. Tak buat contoh, payah faham. Kita ni dah pencen, balik duduk kampung. Tak ada kerja nak buat. Orang pencen kan biasa, mula-mula pencen pula, memang tak henti nak buat apa. Dulu, akhir sekali ada orang cadang. Dia kata berniaga lah, Haji. Kita kata nak berniaga apa, semua orang dah buat. Restoran dah penuh. Baju bandar semua orang dah buat. Kasut bandar ada. Air jambu banyak lah. Ada satu orang kata, ada dalam kawasan perumahan kita ni, ada satu lagi perniagaan belum dibuat, iaitu spot toto. Spot toto tak ada ni. Kita bila tahu ada spot kotor belum ada lagi, kira ada potensi lah. Lalu kita pun mohon lesen dengan Suruhanjaya Syarikat, apa ni, syarikat mohon. Lepas tu minta dengan Kementerian Keuangan lulus untuk buka kedai spot tatu dalam kampung kita, dalam taman kita. Dengan pihak bahan-bahan majlis perubatan pun boleh kebenaran premis untuk menjalankan perniagaan. Adalah kedai. Kita pun siap buat renovasi kedai itu semua. Malam ni datang surau Al-Ansar. Datang malam, datang surau. Tujuan dia nak minta pengurusi, imam dan jawatan kuasa masjid serta makmum minta lepas bayang isyak pergi kedai kita kerana nak solat hajat. Haa, itu dia. Sebab kira jahil semua. Kita pun lepas bayang isyak, jumpalah imam. Assalamualaikum imam. Imam kata, waalaikumsalam. Saya ni ada hajat besar, nak minta semua jawatan kuasa ahli jamaah masjid surau datang kedai saya untuk solat hajat. Kata di bilal, hajat apa tu? Kedai apa tu? Kita pun kata kedai adalah sikit nak meniaga. Meniaga apa tu? Adalah spot tatu. Kata di bilal, bilal pun tarik tangan kita, bilal pun kata, Haji, Haji tak tahu ke judi ni haram? Eh, kita kata tak tahu. Sebab lesen dah haram. Masa dia tanya baru ni, orang kata, kalau ada lesen, halal. Lalu bila pun baca ayat Al-Quran, ayat iza zukiru biha, lalu iza zukiru biha, lalu bila pun peringatkan ia dengan Quran, bila pun kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Dia pun baca ayat menyatakan judi adalah haram amalan syaitan. Bila-bila tu baca ayat, Haji yang nak meniaga tadi, apa sifat dia? Dia pun kata, oh, kalau begitu saya batalkanlah hajat saya. Saya tak tahu selama ni. Kalau begitu, saya batalkan cadangan itu pada malam ini. Batal itulah khairu sujadah. Sanggup tunduk kepada hukum Allah, itulah khairu sujadah. Maka inilah sifat kita beriman kepada Quran. Sebab itu kalau baca beriman pada Quran, tiba-tiba menghalalkan apa yang Quran kata haram, erti hakikatnya belum beriman kepada Al-Quran. Sebab Nabi kata apa? La yu'minu bil Quran man istahalla maharimah. Tidak dikira beriman seorang itu pada Quran kalau ia menghalalkan apa yang Quran kata haram. Artinya kita meletakkan Quran tempat dia mana? Tempat rujukan utama dalam kehidupan kita bernegara, berkeluarga atau bermasyarakat. Itu tempat utama. Bila tidak rujuk pada Quran, artinya kita zalim. Zalim itulah tak selesai masalah kita. Zina tak selesai selagi tak rujuk Quran. Buka sekarang, habis belanja dah dia. Penghabis duitnya. Cara nak selesai, balik kepada Quran. Mana dia pendekatan Quran? Quran ada dua pendekatan dalam menanggani zina. Yang pertama, Al-Quran sebut wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Satu ketika hari itu, ada satu orang dia ceramah di Kuala Lumpur, kuliah maghrib. Kebetulan saya singgah situ semayang maghrib. Lambat sikit sempat dengar mukaddimah penceramah tu ceramah. Dia baca ayat ni tafsir. Kebetulan kuliah tu tafsir. Dia kata wala taqrabu zina, maka janganlah kamu pergi ke tempat orang yang sedang berzina. Dia punya terjemah. Ini yang kita pening ni. Sedangkan wala taqrabu zina bermakna wala taf'alu ma tuqarribuka ila zina. Jangan kamu buat, jangan kamu anjur, jangan kamu benar, jangan kamu programkan sebarang program yang mendekatkan kamu kepada zina. Maknanya, jangan buat program yang boleh bawa kepada zina. Maknanya, pendedahan aurah. Kedua, pergaulan bebas. Ketiga, sebarang program yang tak dikawal membawa kepada zina dan membawa kepada keinginan kepada ini. Jangan buat. Itu pendekatan Islam. Kita sekarang tak buat benda tu. Cuma kalau ada yang mengandung, sila masuk sekolah. Pendekatan menghalang berlakunya zina, tak buat. Bergaul lepas, biasa. Dedah aurah, biasa. Tengok, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, menengah tinggi, sampai peringkat universiti, sampai peringkat jabatan-jabatan, dah kerja, dedah aurah perkara biasa. Biasa dedah aurah. Mana ada kod antika yang khusus melarang perbedaan aurah? Mana ada? Cuma dia besar, berpakaian sopan. Nanti ya? Sopan apa sopan? Tidak ada larangan menjedahkan aurat tadi. Tak ada satu element. Siapa yang menjedahkan aurat diterima bang, dia boleh ditangkap dan didakwa penjara 2 hari ataupun 2 minggu atau kedua-duanya sekali. Ada? Tidak ada. Betul orang bebas jedah aurat. Dan jedah aurat rasa tak haram di Malaysia. Batu bulan puasa, dia boleh puasa tapi dia dah awal. Tengok kita pergi bulan puasa, tak lama lagi 2 bulan, 2, 3 bulan lagi. Pergi bazar orang kan tu. Dia dah awal, biasa. Berjalan tu nak gembok, dia pun melembek puasa. Tapi rambut karat, rambut. Ha, pusat tu lah, pusat. Yang niaga buah tamar tu pun nampak pusat. Kita call dia, nak beli pusat ke nak beli tamar tu? Sama besar kan? Lah sekali sebut, pusat sekilo. Ini menunjukkan mendedahkan aurah biasa. Selagi dedah aurah perkara biasa, pergaulan bebas laki-laki perempuan biasa, lagi itulah zina akan berlaku. Selagi itu zina akan berlaku. Pergaulan bebas laki-laki perempuan biasa. Tengok. Dengan program di sekolah rakam mudanya, tengok. Campur laki-laki perempuan sukat dia dah aurah dah jadi perkara biasa. Tengok hari tu kerana sukat majulah sukat untuk negara. Seorang ibu dalam sukan sukma di Terengganu berapa tahun dulu anak dia berjaya pecah 4 rekod sukan sukma olahraga anak perempuan umur 16 tahun acara olahraga berlari pakai suar pendek. Ada rekod yang menang-menang. Pecah rekod. Wartawan pergi jumpa mak dia. Kakak, memang hebatlah anak kakak. Sampai 4 rekod pecah. Kata dia mak dia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dia menurut suruh dengan ayah dia. Apa harapan kakak kepada anak kakak ini? Harapan saya biarlah ia mengharumkan nama negara menjadi atlet yang dihormati di dunia. Masa cakap tu kembang lubang hidung mak. 2 ekor biawak dia masuk. Bangga ke anak perempuan dia haurah di khalayak ramai. Ditonton oleh jutaan manusia. Bangga. Ada orang panggil jahil. Kita tahu itulah yang menghereknya masuk neraka Allah Ta'ala. Tak tahu. Ini kesan dia. Bergaul dah biasa sampai peringkat mana jabatan-jabatan kerajaan swasta pula tak kisah selama Rabi ada ha, dibuat nama Rabi siapa yang duduk dalam kelati perempuan nama Rabi hari itu ada siaran langsung tak daripada Dataran Merdeka hari Ahad selama Rabi yang pimpin selama itu siapa perempuan konduktor dia perempuan duduk atas pentas takut orang tak nampak duduk atas pentas perempuan pimpin senaman depan laki-laki cuba tuan-tuan bayang pakai seluar ketat baju ketat dan senaman ni bukan dia senyap begitu tak dia mesti bergerak ada tekan-tekan ada terduduk ada pusing ada tonggik depan laki-laki cuba bayang Perempuan usah kata jadi pemimpin selamat, jadi pemimpin solat, tak boleh. Pemimpin solat tak boleh. Kenapa? Cuba fikir. Kita fikir kenapa tak boleh imam? Perempuan jadi imam. Walahannya selamat. Pertama dalam masjid. Perempuan jadi imam, lain semua makmur laki-laki. Apa salah? Kalau laki dia dah diangkat. Pertama selamat sebab dalam masjid. Yang kedua, makmum tu ada suami dia. Tak boleh, mak suami ada sama. Ketiga, pakai telukur. Bukan pakai seluar biasa tak? Bukan pakai seluar pendek. Dengan tiga sebab itu, sepatutnya boleh perempuan jadi imam. Tapi kenapa tak boleh? Ini hukum Islam. Tak boleh tu kenapa? Allah dia buat manusia, dia tahu manusia ni. Kalau perempuan jadi imam, Allah Maha tahu kepala otak makmum jadi tak betul tu. Makmum belakang jadi tak betul tu. Makmum. Allah Maha tahu. Imam lama dah sujud, makmum tak sujud lagi. Dia nak mengintai tu imam. Allah Maha tahu. Sebab tu Allah tahu. Jadi imam pun tak boleh dalam salat. Kita buat jadi pemimpin senamai. Cuba bayar. Duduk tengah pentas tu, laki-laki pakai ikut 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ya, mari buat. Mak perempuan ikut, laki-laki pun ikut. Ikut ramai-ramai. Sebab tu 2-3 jam pun tak kisah. Selamat. Bukan keluar peluh, keluar liu. Nah, ini dia. Bila bercampur bebas laki-laki perempuan, maka terdedahlah mereka kepada zina. Laku berzinaan sekarang. Kenapa? Kerana manusia tidak kembali kepada hukum Allah. Kalau ikut hukum Allah, jangan buat program, jangan benarkan, jangan beri permit sebarang program yang membawa pada zina. Insya Allah kita dapat sekat satu daripada lorong-lorong penzinaan. Kalau ada lagi nak berzina, maka pendekatan kedua Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaddah. Perempuan berzina, laki-laki berzina, yang ghairul muhsan belum berkahwin, hendaklah disebat 100 sebatan. Cuba buat dua perkara tu dulu nak tahu, tengok selesai tak masalah zina negara kita. Tapi kerana tak buat mengikut Quran, tak selesai. Sampai bila tak selesai? Betul, kadar jenayah berlaku meningkat tiap-tiap masa. Makin teruk. Kerana tak kembali kepada hukum Allah. Dia boleh selesai masalah manusia ni ialah hudud, hukum Allah Ta'ala. Hudud jamak kepada haddun. Had-had ni awal ni sekat, bendung. Nama dia, dia hukum yang membendung. Tapi kita, kita tak buat. Sebab tu jenayah bunuh makin hebat. Dulu ada kes jenayah bunuh. Dia kerat 16 ketul. Kita kata hebat jenayah ni. Memang benar-benar tragis. Benar-benar dahsyat. Rasanya tak ada dah teruk pada ni. Tak. Bila tak buat undang-undang Allah, dia akan makin teruk. Ternyata beberapa lama kemudian, ada pula bunuh dan letup. Lagi teruk. Kita kata hebat dah ni pembunuhan. Rasa tak ada dah hebat dah ni. Ada lagi. Bunuh, bakar dan abunya dibuang. Lagi teruk. Kita kata rasa tak ada dah hebat pada tu. Tak, selagi tak laksana hukum Allah, akan ada lebih hebat. Tunggu tahun ni, tahun depan, tunggu tengok. Tak kena gaya bunuh, bakar dan brandon. Tak nama sebab, sebab dah tak buat hukum Allah Ta'ala. Jadi tu nak cerita pada kita apa? Letakkan Al-Quran di tempat dia. Jangan sekadar baca, jangan sekadar tadarus, jangan sekadar banyak belajar. Ha, belajar tajwid, tapi faham dan beramal dengannya. Itu tujuannya. Bukan salah belajar baca Quran. Memang kena belajar pun, tapi jangan belajar baca sampai ketua. Ini baru belajar baca sampai ketua. Tujuan baca tu nak faham. Tujuan faham nak beramal. Tapi kita baca sampai akhir. Macam budak-budak belajar, baca apa? Apa ni kiraati? Apa ni kiraati kan? Aba, aba, aba. Ya. Tujuan apa tu? Tujuan untuk dia boleh eja. Bila boleh eja, untuk baca. Bila baca, untuk faham. Bila faham, nak beramal. Bukanlah aba'a sampai kedua. Ada baca aba'a sampai tua. Sampai jadi tu imam tu baca tu lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aba'a ba'aba ba'abu gitu. Bukan. Itu sekadar nak baca untuk faham. Maka sebab itu kembalilah kita kepada Al-Quran, hukum Allah Ta'ala. Apa payahnya Islam? Ada orang dia fobia, bukan setakat barat saja. Fobia terhadap Islam. Melayu ramai fobia terhadap Islam. Sebab dia berguru dengan barat. Barat tak henti Islam, tak faham Islam. Ajar Melayu. Akhirnya Melayu pun takut kepada Islam. Siapa Tuk Guru dia? Tuan Guru Haji Bush. Itu Tuk Guru dia yang menakutkan manusia dalam Islam. Ada yang kata payah kita ikut Islam. Ini orang dah lagi tak belajar Islam, dia pula memburukkan nama Islam. Dia kata saat kita payah ikut Islam, susah. Nak pula zaman kita sekarang. Kita tanya dia balik. Tuan-tuan, kita yang duduk surau, kita yang belajar, kita yang pernah dengar kuliah tiap-tiap bulan, tiap-tiap malam, kita tanya dia balik. Tolong beritahu saya, agama apa yang mudah selain daripada Islam? Tolong kita. Dr. Muhammad As-Salabi, dia mengarang kitab tentang perbandingan agama. Perbandingan agama seluruh dunia. Akhir sekali dia kata apa? Yang paling senang untuk diamal ialah Islam. Kita pula kata Islam payah, susah. Dah kalau Islam susah, agama apa yang senang? Nak mengajar apa senang? Kalau dah Islam susah, Islam paling senang. Sebab itu bila kita belajar Islam, kita tahu senang Islam. Agama yang paling mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu kamu dengan agama ini menjadi senang, bukan menjadi payah. Allah istihar dalam Quran, Islam ni senang. Dan kita kata banyak. Betul kita ke betul Allah? Allah kata senang-senang lah. Islam paling senang. Nak solat, Islam paling senang. Dengar suara azan, tuan-tuan pun start motor, datang surau. Ambil wuduk, semayang. Tunaikan solat. Lepas tu balik. Singgah kedai kopi, roti canai, tiga keping. Habis. Kalau agama lain, payah. Nak begitu kena singgah kedai dulu. 5-3 kilo. Denah 2.5 biji. Apa lagi? Kena jamu dulu. Kita Islam? Nah, tak ada masalah. Dan kalau surau, salah. Nak taubat? Taubat senang Islam. Ambil wuduk, semayang sunat taubat, bertaubat kepada Allah. Tak ada. Tapi kalau setengah hal lain, kena cucuk telinga. Telinga pula dengan sepanjang hidup. Hidung cucuk dengan screwdriver. Belakang kait dengan mata kait, saiz 20. Jadi makna tanya, ini Islam, agama Islam. Sebab itu bila kita belajar hukum mereka, yang paling senang adalah Islam. Paling senang. Istinja. Ha, tuan-tuan belajar bab istinja ni. Bab basuh. Buang air besar, buang air kecil, kita basuh. Istinja lah basuh. Istinja yang pertama dengan air. Selain daripada air, batu. No. Istinja dengan batu. Kata dalam hukum fiqah. Ha? Kita buka kitab Bulughul Maram atau sebagainya, kena ada dengan hadis-hadis fiqah. Nabi kata ambil, guna 3 ketul batu. Buang air, lepas tu tak ada air. Ataupun ada air, tapi nak sengaja, nak istinja dengan batu dulu. Ambil batu, 3 ketul batu. Kata hukum mereka. Kalau tidak ada 3 ketul batu, seketul batu yang besar, yang dijadikan 3 penjuru. 2. Dah kalau tak ada seketul batu yang besar macam tu, ada seketul tapi besar, dekat dengan sebesar mimbar. Macam mana nak buat? Dalam ladang, umpamanya. Kita dah mulai lah. Ha, maka kata fiqah, lagi senang. Naik duduk di atas, gerongsur turun. Ini yang duduk senang dengan fiqah. Senang dengan Islam. Orang kata Islam payah. Tak tu. Dia tak. Tanda dia tak belajar Islam. Tanda dia tak ngaji. Tanda dia bukan ahli surau. Tanda dia bukan ahli kuliah. Sebab tu dia boleh kata Islam ni susah. Kalau dia belajar, tak ada susah. Islam senang. senang Islam. Nak menunaikan salat, tidak ada ni wajib menuntut aurat. Ibadat kalau tidak ada adat menuntut aurat, macam mana? Islam kata senang. Cari lumpur. Pergi tempat dekat dengan lumpur-lumpur. Ambil selut, kita pun lumpurkan badan kawasan aurat, anggota aurat. Lumpur sehingga hilang warna kulit. Lumpur pun tak ada. Kain tak ada, lumpur tak ada, kertas tak ada, semua tak ada. Macam mana? Islam kata, lagi senang. Solat telanjang. Betul? Solat telanjang. Sehingga dalam kitab Furuq Al-Masail, dia buat contoh. Dia kata wajib menunaikan solat telanjang bila tidak ada ayat menutup aurat. Contohnya, kata dia, ini buat contoh. Kalam kapal 40 orang, naik kapal, kalam. Bila kalam, tetangga semua baju. Baju habis semua, telanjang bogey belaka, tersadar dekat dengan pulau. 40 orang saja. Semua telanjang bogey 40 orang. Maka hukum fiqh kata wajib dia menunaikan solat dengan bertelanjang dan mandi sunat secara berjamaah. Tak boleh nak sembahyang seorang-seorang, tak boleh. Tak boleh semua. Ramai-ramai, 40 orang telanjang. Tapi imam tidak boleh duduk di hadapan. Imam kena duduk dalam sok. Dia tak boleh duduk depan. Kalau imam duduk depan, makmum memang tak boleh nak solat. Itu dia. Lagi pula imam pun kata apa? Imam kata, aku tak risau baca Fatihah, tak risau. Aku risau sujud kalam. Hati kata imam. Dari mana dia nak menunjukkan senang Islam? Siapa kata banyak? Siapa kata susah? Ada lagi dia kata apa? Dia kata kalau ikut Islam ni payah cari makan. Semua haram mereka. Itu ada tak orang cakap begitu? Itu dia. Melayu fobia terhadap Islam. Dia kata bajuh ikut Islam susah. Bukan tak nak, tapi payah. Hal tu haram ni haram. Bila nak maju kita kalau benda tu haram dan ni haram? Ini ucapan juhalat orang-orang jahil. Sedangkan dalam Islam ini, kalau ada orang cakap macam tu, sah dia orang yang tak belajar. Sedangkan dalam Islam, siapa Tok Guru mana kata banyak benda haram pada benda halal? Cuma malam ni tuan-tuan balik rumah, minta dengan anak kita kertas A4 2 lat. Tuan-tuan tulis itu, senaraikan binatang yang haram dimakan. Tulis, ambil kertas, senarai binatang yang haram dimakan. Jangan tulis besar sangat, besar sangat cepat penuh kertas ni. Tulis sederhana. Pertama satu, babi. Tulis babi, jangan tulis khinzir. Kalau tulis khinzir tak berasa babi sangat, tulis babi juga. Tulis babi, tulis. Kedua, anjing. Itu dia anjing. Walaupun khilaf ulama' lah, dia najis tak najis. Tapi tulis dulu anjing. Beruang, rimah belang, rimah bintang, tulis. Boleh penuh dah dua muka surat. Dua muka surat, kertas A4. Lepas tu tuan-tuan tulis, binatang yang halal dimakan. Tengok. Pertama, ayam. Dua, ayam belanda. Tiga, ayam apiari. Empat, ayam selama. Ayam saja satu muka surat. Ini cerita banyak benda halal dan banyak benda haram. Dah orang kata banyak haram, ada tanda dia tak belajar. Tanda dia tak mengaji. Itu kalau binatang darat. Binatang laut. Nabi kata apa? Tuhuru ma'uhu al-hillu ma'itatu. Nabi kata suci air lautan itu dan halal semua binatang lautan. Bangkai lautan halal mereka. Lalu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kecuali babi laut sahaja. Kerana ambil kataan umum babi itu haram dalam Quran, maka kalau ada babi laut, babi laut sahaja haram. Kalau ada lain, lain halal semua, boleh makan. Ikan duyung, ikan duyung kalau ada sungguh, boleh makan. Itu boleh, tak ada hal. Boleh. Asalkan dia tidak hidup dua alam. Itu ulama fiqah. Dia cuma hidup dalam laut. Atas darat tak hidup. Tapi kalau dalam laut pun dia hidup, malam hari duduk dalam laut, makan rumpai, makan ikan, udang. Siang hari pagi esok naik ke darat, makan nasi lemak. Ada darat. Maknanya nak tunjuknya banyak benda halal daripada benda haram. Dia orang kata bang, ikut Islam payah jadi haram, menunjukkan bahawa dia tak belajar. Jadi kita ajar itu Islam. Dia lagi sebab lagi apa lagi? Islam ni zahir. Ada lagi satu. Sebab orang tak nak Islam, macam-macam dia kata. Islam agama zalim. Tak adil Islam ni. Dalilnya mana? Dia buat dalil. Kan pernah 2-3 bar 2 tahun lepas orang mempertikaikan hukum faraid. Dalam hukum faraid, perempuan lelaki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3. Mengapa perempuan lebih kurang daripada lelaki? Tidak adil. Kata siapa? Kata orang yang tak mengaji agama. Dan kita yang belajar agama kena faham agama. Islam agama yang paling adil, paling bersifat toleransi. Islam mana ada agama, mana ada kepercayaan lain seadil Islam. Islam ini jaga perasaan manusia. Tengok usah kata manusia, jaga perasaan binatang. Tuan-tuan buka kitab berkenaan dengan sembelihan. Ulama mereka kata apa? Makruh menyembelih binatang di hadapan binatang-binatang lain. Kalau nak sembelih lembu, bawa jauh sikit, jangan duduk dalam kumpulan lembu-lembu lain. Walaupun dia lembu, tapi Islam jaga perasaan. Jangan sah pisau depan binatang yang kita nak sembelih. Jangan nak sembelih lembu, bawa kalau tergantung berdiri. Sering-sering berdiri. Berdiri bulu ramah lembu. Di mana Islam kata dia? Dalam hukum mereka, dalam kitab Bulughul Maram, dalam Babul Hirrah, tuan-tuan buka cerita berkenaan dengan kucing. Nak tengok bagaimana Islam menjaga perasaan, bukan kata manusia, binatang. Dalam hukum mereka dia kata apa? Kalau atas meja kita ni ada satu mangkuk susu, di sana ada seekor kucing tengah makan tikus. Tikus kan najis. Jadi peluh mulut kucing ni darah tikus. Dia makan tikus, atas meja kita ada susu. Habis makan tikus, habis ekor lah, kucing pun keluar daripada rumah. Hilang 10 minit. Kita cari tak jumpa, mana pergi pula kucing ni. Duduk 10 minit, dia pun masuk, naik atas meja, jilat susu kita. Jilat air susu dalam mangkuk kita, dalam cawan kita. Ulama fiqh kata apa? Susu itu tidak menjadi najis. Maknanya susu itu tak najis. Walhal tadi kucing itu makan tikus lah, datang jilat susu, tak najis, kata ulama fiqh. Maknanya kita boleh berkongsi dengan kucing walaupun rasa manis macam tikus. Mana boleh kongsi? Sebab apa ulama fiqh kata boleh? Sebabnya dia panggil bersangka baik kepada kucing. Yahtamilu alal adat, menampung di atas adat kucing. Kucing ni adat dia, lepas makan, dia basuh mulut kan? Lepas makan, dia keluar rumah, dia basuh mulut. Itu kucing. Kita pula tengok kucing kan? Lepas makan, basuh mulut. Itu kucing faham. Kucing sini isap rokok ke lepas makan? Hati dia tanya. Mana tahu kau lepas makan isap rokok. Jadi pada itu kita menampung adat kucing, lepas makan basuh mulut. Lalu kita mengandaikan dia keluar 10 minit tadi, keluar membasuh mulut. Bila dia masuk, suci dah mulut dia, lalu boleh berkongsi susu dengan kita. Itu bersangka baik pada binatang. Orang mana ajar itu selain daripada Islam? Selain daripada Islam yang mengajar kita bersangka baik, Islam. Kita nak tunjuk jaga perasaan hatta binatang. Manusia, manusia apatah lagi lah dijaga oleh Islam. Sehingga banyak hukum-hukum agama yang berkait dengan Allah, kemudian berkait dengan manusia. Allah dulukan manusia dalam hukum syariat, terutama dalam perkara zina. So, isteri nak puasa, puasa ni untuk Allah. Tapi Allah kata apa? Hukum fiqh kata apa? Kena tanya suami. Nak puasa sunat, kena tanya suami. Kenapa? Menjaga perasaan suami. Walhal urusan dia dengan Allah. Itu nak tunjuk Islam punya toleransi ni. Islam kita tengah menunaikan solat sunat, ibu panggil. Jumhur ulama kata wajib membatalkan solat menyahut panggilan ibu. Kenapa? Walhasalah dengan Allah. Kita nak tunjuk Islam bantu. Itu bantu bila kita belajar Islam, kita makin cinta pada Islam. Beri salam adalah sunat, tapi makruh di dalam majlis ilmu. Kita duduk majlis ilmu, orang masuk, yang masuk ni, dia makruh beri salam. Kalau dia masuk lah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk lah itulah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk lah salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pakai tak kuliah lah kita matang. Kau sibuk buat salam dia, ya? Betul, Islam ni dijaga orang mana? Jaga. Membaca surah, membaca Al-Quran, semakin panjang baca, semakin sunat, semakin banyak pahala. Tapi adalah dilarang kepada imam membaca ayat yang terlalu panjang hingga menyusahkan makmum. Tengok, Islam jaga makmum. Walaupun baca Quran, makin banyak baca, makin pahala. Makin banyak baca, makin pahala. Tapi menjaga makmum adalah aula, lebih aula. Jadi imam, pendek bacaan. Jangan lepas baca Fatihah, baca Yasin. Makmum tiga kali sungguh makmum. Aku tak boleh. Ha, jadi mana nak tunjuknya Islam jaga perasaan. Islam jaga perasaan. Kita duduk dekat tanah taman perumahan. Hari ini semua tak kerja. Kita pun lalu dekat rumah kawan kita, sejiran kita, tengok dia sedang bermesra dengan isteri dia, dekat dengan tingkap. Dia tak nampak kita, kita nampak dia. Maka makruh memberi salam. Nampak di tengah dia bermesra, dia tak nampak kita. Jangan beri salam. Assalamualaikum. Dia bukan celaka betul. Aku baru nak naik sif. Itu dia. Maknanya, nak tunjuk tak boleh. Itu dia. Menziarahi orang sakit adalah sunat. Ziarah orang sakit. Dalam hukum fiqh, ziarah orang sakit sunat. Mana dia fiqh kata? Ziarah orang sakit ni sunat dan jangan berlama-lama. Jangan lama. 20 minit, 25 minit balik kan? Setengah jam, paling tinggi setengah jam balik. Orang lain pula nak ziarah dia. Jangan kita ziarah orang sakit, sekerat hari duduk dekat dengan dia. Duduk dekat dengan dia. Dia nak tukar pampun pun, kita ni pula, sayang apa pampun? Siap tanya belaka. Buah limau dia ambil, kita makan belaka. Jadi mana duduk sekejap, 20 minit, 25 minit balik. Ziarah orang sakit, sunat. Tetapi ada dua orang, kalau dia nak ziarah orang sakit, dia kena tanya khabar dulu. Dah sihat ke belum? Baru boleh ziarah. Yang pertama siapa? Iaitu orang yang full time kerja dia memandikan jenazah. Yang kedua, orang yang full time kerja dia menggali kubur. Dua orang ni kalau dia nak ziarah orang sakit, dia tanya dulu. Tanya kawan-kawan yang dah ziarah, macam mana kelihatan dia? Ha, macam mana dia pun tiga hari? Orang kata sihat dah sikit, baru boleh ziarah. Sebab kalau dia ziarah dalam keadaan orang sakit tu sakit, akan jadi makin sakit. Islam jaga perasaan. Islam jaga perasaan. Kita pergi ziarah dia, kita pun beri salam, assalamualaikum. Hak si sakit pun tanya mak, tanya anak dia, siapa datang? Anak dia kata, itulah mak ngah yang mandi mayat tu mak. Mak darah 180 naik 240. Makin naik. Turun yang main-main, masuk pula saya balik. Siapa? Ayah lo, hak gali kubur je lah mak. Memang semangat malik badan tu turun. Ini Islam. Malik Islam jaga perasaan. Itu nak tunjuk. Jadi kalau orang kata Islam tu zalim, kita jawab. Zalim Islam, jawab. Itu nak menunjukkan bagaimana indahnya Islam. Yang zalim ni bila tak ikut Islam. Ramai kan tengok barat, dia tuduh kita zalim. Macam-macam tulisan artikel-artikel barat, pemimpin-pemimpin barat, dia suruh semua kezaliman dia letak pada Islam. Sejarah dunia ni belum ada membuktikan kezaliman Islam. Sejarah dunia, kalau tuan-tuan buka sejarah dunia berkenaan dengan genosida, pembunuhan beramai-ramai, pembunuhan etnik di seluruh dunia ni, cuba buka sejarah dia, siapa yang mula? Pertama, sejarah Hitler, kita sebut sejarah Nazi, dan pembunuhan orang-orang Yahudi, ratus ribu dia bunuh. Siapa bunuh? Nazi. Nazi sampai berfikir Hitler, dah Hitler Islam ke? Islam, Hitler. Ada jumpa kad pengenalan Hitler pergi haji ramai? Ada. Tak ada. Menunjukkan Islam itu bukan Islam. Bagaimana tuduh Islam yang salah? Di sebelah negara kiri sini pula, sebelah negara Bahawa dia Vietnam Pol Pot membunuh rakyatnya 3 juta, 2 juta di luar penjara, 1 juta dalam penjara. 3 juta dia bunuh. Islam ke Pol Pot? Tak Islam. Dah tinggal pun tuduh Islam yang mana? Menghitung bunuh rakyat dia 2 juta. Islam ke menghitung? Tak. Dah tinggal pun tuduh Islam yang mana? Ini menunjukkan bahawa memang manusia yang anti kepada Islam, dia cari jalan bagaimana nak mendekat kita daripada menerima Islam. Lepas tu kita bila ikut belajar, kita menjadi, kita kenal Islam, InsyaAllah kita boleh jawab. Kalau kita tak kenal Islam, kita tak belajar, ikut orang nak tipu. Tengok dulu masalah aurat perempuan. Ada yang jawab bila kita kata perempuan wanita wajib menutup aurat. Siapa kata wajib? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna ila akhiril ayat. Allah kata, wahai nabi, beritahu kepada perempuan isteri kamu, anak perempuan kamu, wanita muslimah, labuhkan jilbab tudung mereka, melepasi dada-dada mereka, wajib menutup aurat. Tapi ada yang cakap menutup aurat ni untuk wanita yang duduk di rumah saja, yang ada kerjanya tak boleh, yang dia jadi isteri sepenuh masa boleh, jaga anak, jaga suami. Tapi kalau yang ada kerjanya, yang kerja sebagai pegawai mana? Ha? Pegawai-pegawai perhubungan, sebagai setiausaha syarikat, sebagai pegawai perhubungan, maka mereka minta dia tutup aurat. Yang tak ada kerja boleh lah. Sebab kalau tutup aurat, orang yang bekerja akan mengganggu prestasi kerja. Siapa bercakap ni? Yang bercakap ni bapak jadi. Kenapa? Mereka tak tahu Islam. Ya ke Islam ni? Kalau kita belajar, kita boleh jawab. Betul ke menutup aurat mengganggu prestasi kerja? Cuba, tak payah baca Quran lah, fikir dengan kepala otak kita ni. Dalam dunia ni, profesion apa paling perlu pada cekap? Dalam dunia ni, yang paling perlu pada cekap ialah doktor bedah. Sejen, doktor bedah. Dia bukan boleh lembab doktor bedah ni. Mana boleh doktor bedah dia lepas toleh perut orang, dia berhenti isap rokok dulu. Mana boleh doktor bedah? Dia kena cekap selama mana pakar bius berkata bius ini hanya berfungsi aktif selama 8 jam proses pembedahan, maka mesti siap sebelum 8 jam. Doktor bedah kena cekap. Sebab tu ulama fiqh sebut doktor bedah boleh menunaikan solat jamak dan qasar walaupun hospital dekat rumah dia. Pembedahan berlaku sebelum zuhur, akan selesai sebelum maghrib. Mana asal dia ni? Dia boleh jamak takhir. Kerana nak berhenti tak boleh. Kalau dia bedah orang toleh perut, dia pun tinggal, pergi sembahyang zuhur dulu. Sembahyang zuhur siap dengan wirid, doa, balik-balik memang sembahyang mayat balik. Dari doktor bedah perlu cekap. Tapi cuba tengok pakaian doktor bedah. Cuba tengok. Kita tak ada jumpa doktor bedah ini. Tengok, kepala tutup, hidung ni tutup, tangan sarung tangan, baju lubak, kasut stokelik, cuma nampak mata saja. Boleh cakap? Patutnya kalau ikut teori tadi, doktor bedah kena pakai seluar dalam saja. Kerana nak cakap. Orang tanya, hey, doktor 2-3-4 orang dalam bilik ni kenapa pakai seluar dalam saja? Doktor kata kritikal punya kes, kami nak cakap. Itu yang terlanjang ke apa? Itu ketua doktor pula. Itu dia. Mana nak tunjuk tak betul lah. Mengapa nak menipu manusia sampai begitu? Kembali saja kepada hukum Allah. Inilah hukum yang dapat menyelesaikan masalah manusia. Balik kepada Islam, kembali kepada agama Allah. Jadi ada setengah tu pula, dia nak tahu apa kebaikan Islam, baru nak ikut. Itu satu hal ni. Ni kita nak bantah. Kita nak belajar bagaimana nak menjawab bantahan manusia terhadap Islam. Tadi yang kata ikut Islam susah, kita dah jawab. Ada yang kata ikut Islam ni payah nak maju, semua benda haram, kita dah jawab. Yang ni pula kata Islam ni zalim, kita dah jawab. Ada lagi yang kata apa? Islam ni kita, mana Islam ni kata dia? Islam ni kita boleh ikut, tapi kena tahu dulu apa manfaat dia. Ada kita. Eh, kita nak beritahu gini. Islam ni kita kena taat pada hukum Allah walaupun tak tahu apa hikmahnya. Kita ke hamba. Tuan-tuan tahu tak? Ini puasa dah lama lagi. Apa sebab kena puasa? Tak tahu. Tahu-tahu Allah suruh. Allah suruh buat. Walaupun kita tak tahu sebab. Itu tanda perhambaan kepada Allah. Kalau nak kira memang tak faham, kita boleh faham tak mengapa haram makan pada siang ni? Kalau kata makanan tu curi, kita boleh faham sebab dilarang kerana makanan tu haram. Kalau beracun, kita faham. Kalau makanan tu najis, kita faham. Sekarang najis pun tidak, beracun pun tidak, curi pun tidak. Memang duit kita beli. Mengapa tak boleh makan pada siang ni? Jawapannya ialah kerana Allah yang mencipta kita melarang kita makan. Kita sebagai hamba taat walaupun tak faham. Itu dia. Ustaz kata Allah, manusia, makhluk ni, kalau dia lebih alim pada kita, kita akan ikut dia. Tak banyak soal. Macam kita tolak ahli keluarga kita nak masuk bilik bedah. Katalah ahli keluarga, na'udzubillah lah, kita pun tolak atas stretcher. Masuk bilik pembedahan. Kita sebagai bapa, sebagai ayah, sebagai suami, tolak. Kita sorong isteri masuk bilik bedah ni. Kita masuk sekali dalam bilik bedah ke kita berhenti setakat muka pintu? Ke kita masuk sekali sama sibuk dengan doktor bedah? Doktor bedah toreh, kita toreh. Dia jahit, kita jahit. Gitu. Tak, kita berhenti setakat pintu tu je. Dan nurse yang jaga muka pintu pun kata apa? Pakcik, pakcik tunggu luar. Tu ada bangku situ, pakcik tunggu situ. Walaupun dia ni isteri pakcik, mak pakcik, anak pakcik, tapi serah pada doktor dalamlah pakcik. Sebab dalam tu doktor, lima orang tu pakar mereka. Belajar medik dalam negeri, luar negeri, 10 tahun. Lepas tu balik pula berkhidmat, 13 tahun dah mereka. Dan berjauh orang, dua orang dah sari. Jadi mereka memang pakar. Ada diploma, ada ijazah dan sebagainya. Pakcik tak lulus PMR, pakcik duduk luar. Ada kita serabut sekali? Tidak. Kita tahu kita siapa. Sudah tak? Kalau kepada makhluk kita boleh percaya macam tu, maka mengapa kepada Allah kita tidak boleh yakin? Allah suruh kata haram-haram kan? Jangan banyak cerita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu, kata Allah. Jadi ikut Allah Ta'ala. Sebab kita penuh yakin, setiap benda yang Allah suruh, mesti kebaikan. Setiap benda yang Allah larang, mesti keburukan. Cuma ada yang kita faham, ada yang kita tak faham. Allah suruh solat. Tuan-tuan pernah baca buku yang dikarang oleh tiga orang pensyarah, profesor, Universiti Melayu, Solah dan Sains. Siapa pernah baca? Kulit hitam. Dia menjelaskan bagaimana kajian dia buat kebaikan solah. Selama ini kita tak tahu, tapi walaupun tak tahu, kita solah. Tapi nak cerita menjelaskan kebaikan solah. Orang dia buat bagaimana solah, waktu yang paling stabil dalam tubuh badan manusia. Paling stabil. Dia bawa alat tak tahulah macam-macam jenis alat, sekali dengan monitor, sekali dengan wire, sekali letak kat kepala, letak dada. Dia bawa orang ni pergi solat. Pergi solat, bacaan dia tenang. Tenang garisan dia. Tak banyak bergigi-gigi tadi. Alat yang sama, dia bawa orang yang sama pergi ke dalam kopi, tengok gusti. Tengok alat tu berkhabar di dalam. Macam nak pecah monitor. Nak menunjukkan apa? Solat waktu yang paling baik. Seorang pakar di Iskandaria, seorang pakar neurologis dalam bidang kajian otak. Di bandar di Universiti Alexandria. Dia buat kajian. Dia kata dalam otak manusia ada satu part. Ada satu bahagian oksigen tak boleh masuk. Oksigen payah nak masuk situ. Sedangkan oksigen makanan otak. Bila otak tidak ada oksigen, bekalan oksigen tak cukup, dia akan mati sel-sel otak menghasilkan barah otak. Lalu kata dia, saat yang paling sempurna oksigen memenuhi ruang-ruang otak ialah saat manusia itu sujud ketika solat. Bila solat, penuh otak kita dengan oksigen. Jadi kata dia apa? Siapa yang solat, dia takkan kena barang otak. Siapa yang jarang solat, dia akan dijangka akan terkena barang otak. Itu kajian dia. Baru ini saya sendiri pula buat kajian. Iaitu siapa yang tak solat langsung, memang tak ada otak. Itu saya buat sendiri lah tu. Itulah cerita pada kita bahawa percayalah kepada Allah. Allah Ta'ala itulah Tuhan kita, dia lebih alim, maka kita taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita perlu kembali kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sedikit ceramah kita pada malam ni. Itu baru satu daripada 6 perkara tadi. Jadi ada 5 lagi. Jadi kita ada 5 tahun lagi nak sambung. InsyaAllah. Mudah-mudahanlah. Mudah-mudahan kita dapat yakin penuh kepada agama Allah dan kita kembali kepada syariatnya. Jadi saya terakhir sekali mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ahli Jawatan Kuasa Surau yang memberi ruang untuk saya berada di sini pada malam ni, dan khususnya sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hayat, untuk kita sama-sama menghidupkan amalan Islam di dalam kehidupan kita semua. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita malam ni Allah Ta'ala redha dan dicatat sebagai amalan soleh yang sempat kita lakukan sepanjang kita diberi usia oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini insyaAllah. Wallahu a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.